Mitra bisnis, pemerintah secara tiba-tiba meminta panitia Miss World memindahkan lokasi final dari sebelumnya di Sentul menjadi di Bali, dengan mempertimbangkan faktor keamanan akibat penolakan besar-besaran dari sejumlah elemen masyarakat. Namun panitia masih ingin bernegosiasi dengan pemerintah agar final tetap diadakan di Sentul, mengingat acara ini telah direncanakan sejak 3 tahun lalu, dan memindahkan tempat bukanlah sesuatu yang mudah. Lantaran sudah banyak bookingan hotel di Jakarta dan juga jadwal penerbangan pulang peserta dari Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan promotor musik senior, Lok Zelebor. Pak Zelebor, apa komentar Anda soal ini? Ini memang menunjukkan kelemahan pemerintah aja. Terhadap situasi seperti ini mereka nggak berani memberikan jaminan gitu kan. Padahal penyelenggaraan ini kan seharusnya dilihat dari sisi positifnya. Kalau dilihat dari semua kegiatan duniawi ini, kalau dilihat dari sisi agama pasti nggak ada yang benar. Apapun yang kita lakukan itu masih jelek aja. Padahal kan melihat kondisi perkembangan zaman, ya, kemajuan teknologi kan harus dilihat secara keseluruhan gitu. Jangan dilihat dari kacamata agama yang berpedoman pada masa lalu gitu. Itu kan agama juga mungkin berapa ribu tahun yang lalu kan. Kalau nggak suka, nggak nonton. Jangan diikutin, jangan dilihat, jangan dipedulikan. Udah cuek aja gitu loh. Biarin orang-orang yang dianggap berdosa itu menikmati dosanya. Gitu aja. Loh, nggak masalah. Ribut-ribut terus ya, ribut-ribut. Ini orang-orang yang memang kehidupannya dia. Ya memang beragama Islam. Kita juga Islam. Tapi kan itu apa ngacu orang yang misalnya nggak seiman. Untuk supaya seiman, supaya mengerti. Untuk apa gitu, biarin aja, kita nggak usah lihat, nggak usah toleh. Bandingkan dengan yang di kampung-kampung yang tentang koplo itu malah lebih parah, ya kan? Ya kita kan istilahnya tutup mata karena yang menikmati hiburan kan orang kelas bawah, gitu loh. Ya memang hiburannya seperti itu gitu kan. Tapi mungkin untuk kalangan orang menengah atas atau orang atas, ya mungkin hiburannya mis-misan itu. Ya itulah, pemerintah itu kadang-kadang kan nggak tahu itu izin udah diterima atau belum ya, atau masih dalam pengurusan, kita kan nggak tahu. Tapi seharusnya kalau pemerintah ini kan sudah punya undang-undang perizinan, ini gini, wong negara demokrasi, kayaknya larangan-larangan itu kan sebetulnya sudah nggak musim lah zaman sekarang ya kan. Sebagai negara yang kaya, janganlah terlalu berlebihan. Artinya dalam hal investasi di Indonesia masih terbilang sulit ya Pak? Sulit sebetulnya enggak, cuma kadang-kadang ini tadi loh, teguh enggak mau menunjukkan wibawa pemerintah ini, enggak tahu pemerintah ini harusnya kan saklek, enggak peduli, ini enggak melanggar undang-undang kan gitu. Akhirnya di mata masyarakat kan jadi enggak baik gitu pemerintah sekarang. Diolok-olokin gitu kan, idenya diolok-olokin, terus diam aja kan gitu kan. Di sini pihak keamanan juga meminta Final Miss World 2013 ini diselenggarakan di Bali saja Pak. Bagaimana Anda melihatnya? Enggak, mungkin mereka melihat dari sisi konsentrasi ininya gitu loh. Di Bali mungkin lebih aman, dia lebih bisa mengendalikan gitu. Kalau di Sentul mungkin dia agak sulit memberikan jaminan. Kebetulan dari pemerintah daerahnya sendiri kan enggak setuju. Mungkin kalau pemerintah daerahnya setuju, ya mungkin enggak terlalu masalah kan, polisi pasti jalan. Mungkin dari pemerintah daerahnya sendiri menolak, enggak boleh diadain di situ kan, jadi sulit juga. Jadi enggak tahu lah, saya juga bingung. Mumet lihat juga enggak ini apa gitu lah. Oh ini udah nggak usah dilihat, nggak usah di ini udah apa gitu. Mau cari perhatian dunia aja. Indonesia ini masih kuper tertinggal kan gitu kan. Demikian promotor musik senior Lok Zelebor. Saya Mandariska.